إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، pada sesi kedua ini kita akan bacakan ucapan para ulama setelah kita tahu keutamaan pembawa ilmu yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan kalimat nadharallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a. Semoga Allah mencerahkan wajah-wajah orang yang mendengarkan dariku kemudian menyampaikan sesuai dengan apa adanya. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW, yahmilu hadad din min kulli khalafin ujuluhu yunfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Akan membawa ilmu ini orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur terpercaya setiap generasi. Mereka akan membersihkan ilmu ini dari penyelewengan orang-orang yang ghulu melampaui batas, dari aliran ahlul batin, dan juga dari takwil-takwilnya orang-orang bodoh. Ini pujian dari Rasulullah SAW kepada ahlul hadis yang membawa ilmu hadis, karena yang namanya ilmu adalah yang dibawa oleh mereka, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita bacakan ucapan-ucapan para ulama, di antaranya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala idza ra'aytu rajulan min ashabil hadith fa ka'anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hayyan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau aku melihat seseorang dari kalangan ahlul hadis, maka aku seakan-akan melihat seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW seakan-akan melihat seorang sahabat. Tentunya beliau menyatakan seakan-akan seperti seseorang dari sahabat. Apa titik persamaannya? Kalau ahli hadis ditanya apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, mesti akan menjawab hadatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah. Akan dijawab dengan qala Rasulullah, berkata Rasulullah, berbuat Rasulullah. Itu jawaban ahli hadis. Sama dengan para sahabat ketika ditanya bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini, mereka akan mengatakan aku melihat Rasulullah begini, aku melihat Rasulullah begitu, aku mendapatkan dari Nabi seperti ini, Nabi memerintahkan kepadaku atau Nabi melarang kami, ila akhir. Selalu Nabi. Ahlul hadis juga demikian. Tidak menjawab dengan ra'yunya, tidak menjawab dengan hawa nafsunya, tidak menjawab dengan jawaban pribadi, tetapi dengan riwayat haddatsana fulan an fulan sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, kalau aku melihat seorang dari ahlul hadis seakan-akan aku melihat sahabat Rasulullah. Bagaimana kalau kalian melihat sahabat Rasulullah? Pasti akan berkata, bagaimana Rasulullah kalau salat? Bagaimana Rasulullah SAW kalau berdiri ketika salat? Bagaimana Rasulullah SAW ketika ruku? Bagaimana? Akan dijelaskan dengan jelas oleh sahabat. Demikian pula kepada ahli hadis ketika kita tanyakan pertanyaan yang sama, dia akan membawakan riwayat kepada para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ada beberapa ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih menurut penelitian beliau, kemudian beliau kasih kalimat di hadapan atau di awal kitabnya, siapa yang kitab ini ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah berbicara. Masya Allah. Siapa yang kitab ini ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah SAW. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan, ada Masanid, ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Imam Syafi'i, ada Musnad Imam Malik, ada Muwatta. Maka barakallahu fikum. Kalau kamu bertanya pada Rasulullah SAW, ini ada ucapan-ucapan beliau. Kalau kamu mau melihat bagaimana salatnya Nabi, ada riwayat-riwayatnya bagaimana salat Nabi. Kalau kau ingin bertanya haji, baca ucapan-ucapan Rasulullah tentang haji dan apa yang dilakukan Nabi ketika haji. Semuanya diriwayatkan dengan sanad-sanadnya yang sudah diperiksa kesahihannya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ucapan Imam Ahmad rahimahullah, laisa qaumun 'indi khairun min ahli al-hadid. Tidak ada satu kaum pun menurutku yang lebih baik daripada ahlul hadis. Laisa ya'rifun illa al-hadis. Mereka tidak mengenali kecuali hadis. Mereka tidak mengetahui kecuali hadis. Artinya ketika menjawab, menjawab dengan hadis. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, dan sebagaimana ahli hadis yang lainnya, Imam Syafi'i pun menjawab dengan hadis. Dalam masalah ini, haddatsana fulan an fulan an fulan, bahwasanya Rasulullah SAW begini dan begitu, disampaikan hadis. Ternyata orang tadi tidak puas. Wahai Imam, bagaimana denganmu? Apakah sependapat dengan hadis ini? Wallahi Imam Ahmad, Imam Syafi'i terkejut. Kaget Imam Syafi'i. Ra'aitani kharajtu minal kanisah aw alayya zannar? Apakah kau melihat aku keluar dari gereja, atau kau melihat aku di gamisnya ada sabuknya seperti gamisnya para pastor-pastor, para pendeta? Huwa dha kharajtu min masjidil muslimin. Lihat aku, aku memakai gamis-gamis muslimin. Aku keluar dari masjid muslimin. Apa mungkin ada hadis yang sahih aku menyelisihinya? Apakah mungkin ada hadis yang sahih aku tidak sependapat dengannya? Na'am ala aini wa ra'as. Iya, dengan mata kepalaku aku tunduk pada hadis ini. wajib bagiku dan bagi semua yang mendengar hadis ini harus mengikuti. Ini ahlul hadis. Ini yang dijuluki dengan ahlul hadis, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Ahmad menyatakan sungguh tidak ada kaum yang aku lebih kagumi daripada ahlul hadis. Karena mereka tidak mengenali agama ini kecuali dengan hadis, hadis dengan riwayat-riwayat. Maka menafsirkan ayat dengan riwayat, mengamalkan ayat dengan riwayat, memahami ayat dengan riwayat, menyampaikan dengan riwayat. Wa qala aidan, beliau juga berkata, ahlul hadisi afdalu man takallama fil ilmi. Ahlul hadis adalah orang yang paling bagus dalam berbicara tentang ilmu. Ahlul hadis adalah orang yang paling baik dalam berbicara tentang ilmu, ilmu agama. Yang ini berbicara dengan akalnya, bukankah? Yang ini berbicara dengan perasaannya, saya rasa begini. Yang ini berbicara dengan akalnya, saya pikir begini. Yang satu berbicara dengan taklid, dari dulu juga begini, ila akhiri. Gak butuh. Gak ada kualitasnya. Tetapi ketika tanya pada ahlul hadis, dijawab dengan haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Rasul. Ikhwani fi din a'azakumullah. Fudail ibn Iyad, ucapan yang ketiga. Rahimahullah. Berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnati فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kalau aku melihat seorang dari ahli sunnah, yakni ahli hadis, maka seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sama dengan ucapan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah. Qala inni la arju an yakuna ashabul hadithi khairun nas. Aku sungguh berharap kalau ahlul hadith itu sebaik-baik manusia. Yuqimu ahaduhun bibabi waqad kutiba anni waqad kataba anni falau sya'a an yirji' wa yakulu haddathani Abu Bakar ibn Aliyah. Jamil hadis Abu Fa'ad. Illa annahum la yakdibun. Kata Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah, aku berharap mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jadi di antara mereka tentunya, di antara umat ini, bukan dibandingkan dengan sahabat atau dengan Rasulullah, bukan. Maksudnya sekarang ini yang terbaik di masa kita ini ahlul hadis. Mengapa? Beliau sebutkan alasan. Mereka menunggu di pintu rumahku sekian lama. Kalau mereka mau, mereka bisa berdusta. Haddatsana Abu Bakar bin Ayyash. Mereka bisa. Gak usah nunggu lama-lama di depan rumah. Iya kan? Tetapi mereka tidak mau berdusta. Sehingga nunggu sampai Abu Bakar bin Ayyash keluar. Begitu keluar, tolong sampaikan hadis yang kamu dengar. Aku mendengar dari bulan-bulan mereka cakap, mereka hafal, mereka ingat-ingat. Kalau saja mereka mau berdusta, mereka bisa berkata, haddatsana Abu Bakar bin Ayyash tanpa bertemu aku, bisa. Tapi itu dusta. Mereka tidak berani berdusta. Mereka menunggu sekian lama, bahkan kadang-kadang mereka membawa baju luarnya digulung untuk bantalnya. Nunggu dengan tiduran di pasir, bukan di tempat yang bagus, di tanah. Menunggu sampai keluar. Begitu keluar, tunggu beliau meriwayatkan hadis. Catat oleh mereka. Dapat satu hadis mereka gembiranya lebih daripada mendapatkan emas. Itu ahlul hadis. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik ibn Anas rahimahullah qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. sama ucapannya dengan Ibnu Sirin. Karena memang semua ahli hadis sama, sepakat. Sesungguhnya ilmu ini ilmu agama. Hadis-hadis ini ilmu agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Jangan sembarangan. Lihat mana rawi yang thiqah, lihat mana rawi yang dusta. Demikian pula dikatakan oleh beliau, "Unzuru amman ta'khuduna dinakum." Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sungguh aku mendapati ada 70 orang di masjidku ini menyampaikan hadis. Enggak ada satu pun yang aku ambil dari mereka. Fi hadhil asatin, di tiang-tiang ini, menunjuk tiang-tiang Masjid Nabawi. Kata Anas bin Malik, ada sekian 70 orang menyampaikan di tiang-tiang ini, qala Rasulullah, qala Rasulullah ila akhir. Aku tidak mengambil dari mereka, padahal mereka kalau dikasih amanah baitul mal, mereka akan menjaga. Artinya bukan orang yang korupsi. Tetapi untuk masalah hadir, aku tidak mengambil dari mereka. Tapi lihat, ketika datang Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, fakunna nazdahim ala babih, maka kami berduyun-duyun mendatangi pintu rumahnya di mana dia tinggal, menunggu kalau dia meriwayatkan hadis. Apa yang kau dengar dari sahabat? Mengapa? Terkenal imam, terkenal kejujurannya, kesolehannya, bahkan dikatakan imamul a'immah di zamani, di zamannya. Rahimahullah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Kunna nazdahim, kami sampai berdesak-desakan ingin mengambil riwayat dari beliau. Adapun tadi yang 70 meriwayatkan hadis, saya tidak ambil dari mereka satu pun. Artinya ahlul hadis adalah orang-orang yang sangat hati-hati dalam mengambil hadis dan dalam meriwayatkan hadis. Sehingga yang diriwayatkan adalah benar-benar hadis yang bersih dari kedustaan, bersih dari tambahan atau pengurangan, dari orang jujur, dari orang jujur, dari para sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, Hammad ibni Zaid rahimahullah, atau yang kelima, qala Hammad ibni Zaid dakhalna ala Anas ibn Sirin, aku pernah mendatangi Anas dan Ibn Sirin ketika sakitnya. Beliau berkata, ittaqullah ya ma'syar syabab, hati-hatilah kalian wahai para pemuda, bertakwalah kepada Allah wahai para pemuda. Unduru amman ta'khuduna hadhihi al-ahadith, lihatlah dari siapa kalian mengambil hadis-hadis Rasulullah SAW. Fa innaha dinukum, karena sesungguhnya itu adalah agama kalian. Agama ini isinya riwayat-riwayat hadis. Kalau riwayatnya dhaif, dari pendusta, dari orang yang sering salah, dari orang yang begini, akan rusak agama. Unduru, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Imam Muslim rahimahullah Ibn Hajjaj di dalam muqaddimah sahihnya, muqaddimah sahih Muslim, beliau menyebutkan sanadnya dari Asim Al-Ahwal dari Musiri. Kata Musiri, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu di kalangan sahabat mereka tidak bertanya tentang sanad. Mengapa? Karena para sahabat semuanya adil, semuanya jujur. Dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah puji muhajirin, Allah puji ansar, Allah sebutkan kunu ma'a sadiqin, hendaklah kalian berjalan bersama sadiqin. Siapa sadiqin? Mereka para sahabat, para muhajirin. Dan ansar Allah puji dengan muflihun, ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr Allah menyatakan tentang muhajirin, diakhiri dengan kalimat ulaika humus sadiqun. Allah sebut ansar, Allah sebut dengan kalimat ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang datang setelahnya, Allah katakan kullan wa'adallahul husna, masing-masing mereka kami jadikan atau kami janjikan jannah, surga. Orang-orang ini orang-orang yang sudah Allah sebutkan dengan tegas dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Makanya orang-orang yang mardiyun, yang diridhai oleh Allah, kulluhum udul, semuanya adil, semuanya thiqah, terpercaya, sehingga tidak saling tanya dari siapa, dari siapa, semuanya jujur. Tetapi kata Ibnu Sirin, falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, maksudnya fitnah kesesatan. Yang pertama muncul kesesatan Khawarij, kemudian kesesatan Syiah Rafidhah, kemudian sahabat masih ada, sudah muncul pula Qadariyah di Kufah. Dan kemudian muncul setelah itu fitnah-fitnah. Maka kata Ibnu Sirin, ketika muncul fitnah-fitnah, maka qalu, mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutlah sanad kalian. Dari mana kalian mendapatkan qala Rasulullah, qala Rasulullah? Dari mana? Itu kata beliau, setelah muncul fitnah, maka kami berhati-hati. Karena sekarang ada sekian model manusia, ada para sahabat dan pengikut sahabat yang jujur, ada Khawarij, ada Syiah Rafidhah, para pendusta, ada Khawarij yang ekstrim, ada pengingkar takdir, pengingkar rukun dari rukun iman. Maka kata beliau, sammu rijalakum, sebutkan sanad kalian dari siapa. Fayunzar ila ahli sunnah fayukhad hadithu, dilihat kalau ahli sunnah yang meriwayatkan diterima hadisnya. Wayunzar ila ahli bid'ah, dan dilihat kalau ternyata kelompok sesat tadi, Khawarij, Syiah, atau dari kalangan Qadariyah atau sejenisnya, fala yukhad hadithuhum, tidak diambil dari mereka hadisnya. Khawatir mereka akan membela kesesatannya dengan hadis-hadis palsu. Khawatir mereka akan membela penyimpangannya dengan qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Tidak bisa. Kami tidak mengambil dari mereka, mereka kelompok-kelompok sesat. Wa fi riwayatin ukhra, disebutkan dalam riwayat lain, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Athir rahimahullah, di dalam Muqaddimah Jami' Al-Usul, dia berkata bahwasanya Ibnu Sirin berkata, kanu fi zamanil awal, dulu di zaman pertama mereka bertanya, tidak bertanya tentang sanad, tetapi ketika terjadi fitnah-fitnah, maka mereka saling bertanya, mana sanadnya? Al-isnadu minad-din, sanad ini termasuk agama. Tidak mungkin kita bisa mengatakan qala Rasulullah tanpa sanad, tanpa riwayat. Wa yad'u hadits ahli al-bid'ah, maka mulailah mereka memilah dan memilih, mengambil hadis-hadis dari ahli sunnah yang jujur, terpercaya, hafalannya kuat, dan mereka meninggalkan hadis-hadis dari ahlul bid'ah. Fa innal qaul kanu ashabu hifdin wa itqan, karena dulu masalah hafalan bagus, tetapi masalah yang sesat dan yang tidak sesat, ada yang sudah menyimpang, ada yang belum, maka hanya dilihat mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah saja. Tetapi yang berikutnya, generasi berikutnya, muncul orang-orang yang sesungguhnya tidak sesat, ahli sunnah, masya Allah, tetapi ketika meriwayatkan sering keliru, sering salah, karena tidak hafal, ketuker yang ini dengan yang itu, kecampur yang ini dengan yang itu. Wah, ini bahaya, hadis akan jadi rusak. Mulai mereka pun memeriksa siapa yang hafalannya kuat diterima, dan siapa yang hafalannya ragu-ragu atau sering salah, atau dia dhaif, maka ditinggal riwayat. Mulai semakin jeli lagi, semakin jeli lagi para ulama, karena mereka menghargai ilmu agama, maka mereka mencari siapa yang pantas diterima riwayatnya. Tidak sembarangan, tidak asal duduk di majlis cari ilmu selesai. Coba yang sana, coba yang sana, coba yang ini, coba yang ini, coba yang ini. Agama Allah, kamu coba-coba. Jannah itu khalidina biha, neraka neraka itu khalidina fiha, mengerikan sekali. Apakah kalian ingin memilih mana surga mana neraka dengan tebak-tebakan, dengan kira-kira, barangkali saja yang ini benar, barangkali saja yang itu benar? Lah, harus dengan hujjah, dengan dalil, dengan qaulullah dan qaulur rasul. Dan siapa yang tahu kalau itu benar-benar qaulur rasul? Ahlul haji. Kata Imam Bukhari, hadis ini sahih, disebutkan sanadnya bulan-bulan, dan Imam Bukhari menyebutkan rawi-rawi tadi bagaimana keadaan. Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari orang-orang yang jujur terpercaya dalam kitab sahihnya. Para imam-imam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Mereka sudah mempersiapkan perangkatnya. Kalau kalian masya Allah memiliki ilmu yang tinggi dan tidak mau taklid, silakan periksa sendiri. Setiap rawi ada sejarahnya. Siapa fulan, kayak apa fulan, dari A sampai Z-nya. Dari mulai lahirnya bagaimana, dan kemudian dibesarkan di mana, apa madhabnya, bagaimana pendapatnya, sampai keadaan hafalannya. Dan kapan wafatnya. Walhamdulillah. Periksa sendiri. Setelah dilihat rawinya tiqah, periksa lagi umur-umur mereka. Kalau mereka berdusta atas nama Rasul dengan sanad-sanad palsu, maka kami akan memakai tahun, kata mereka. Istamalna sanad wa istamalna sinin. Kalau mereka memakai sanad palsu, kami akan gunakan tahun. Tahun berapa dia lahir, tahun berapa dia wafat. Tahun berapa dia lahir, tahun berapa dia wafat. Akan ketahuan, nyambung atau enggak nyambung. Demikian ulama yang lain berkata, bahwa kalau kalian memasukkan hadis dengan sanad palsu, istamalna tarikh, kami akan gunakan sejarah. Kapan itu terjadi? Sedangkan yang meriwayatkan sahabat itu, kapan beliau terbunuh, kapan beliau meninggal. Yang ini bagaimana? Sejarah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya ucapan Al-Hafid Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Tamhid lima fil muwatta' min al-ma'ani wal asanid. Beliau meriwayatkan dari Syu'bah, Imam Ahlul Hadith. Syu'bah rahimahullah. Qala innama na'lam sihhatal hadisi bi sihhatil isnad. Sesungguhnya kita akan ketahui sahihnya sebuah hadis, oh ini benar-benar ucapan Rasulullah, adalah dengan sahihnya sanad. Kita akan tahu ini benar-benar ucapan Rasul dengan sahihnya sanad. Dan sahihnya sanad sudah pernah kita sampaikan dengan rawi-rawi yang tsiqah, satu. Dengan sanad yang bersambung, rawi yang satu pernah bertemu dengan rawi yang berikutnya atau sezaman dengan yang berikutnya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dan tidak ada illat pada matannya. Masya Allah. Dengan empat ini, maka dikatakan hadis itu sahih, benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya ucapan Al-Auza'i, Imam Ahli Syam, Imam Ahlul Hadis di Syam. Dia berkata, "Ma dhahabal ilmu illa bi dhahabil isnad." Tidaklah hilang ilmu ketika itu kecuali ketika nanti hilangnya sanad. Saya ulangi ucapan beliau. "Ma dhahabal ilmu illa bi dhahabil isnad." Tidaklah akan hilang ilmu ini, ilmu agama, kecuali ketika hilangnya sanad. Kalau sudah tidak dibahas lagi riwayat-riwayat, sanad-sanad, tidak lagi kita membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, tidak lagi kita mengerti mana hadis hasan, mana hadis yang bisa diterima, yang makbul, dan mana hadis yang tidak bisa diterima, saat itu agama ini akan rusak. Maka kalau kita bicara keotentikan agama ini, penjagaan Allah terhadap agama ini, karena Allah menjaga setiap 100 tahun Allah bangkitkan seorang mujaddid. Mujaddid bukan membuat agama baru. Mujaddid itu memperbaharui yang sudah kotor dengan riwayat-riwayat yang palsu, yang dhaif, yang maudhu', pendapat-pendapat bid'ah muhdatsat atau tahrifnya para ghalib, orang-orang yang ghuluw atau ittihadul muftilin, aliran-aliran ahlul batil, atau dicampur dengan takwil-takwilnya orang bodoh, sudah kotor sekali. Tapi Islam masih ada sesungguhnya. Maka Allah bangkitkan seorang ahlul hadis, ulama jahabidah yang ahli di bidangnya, maka dibersihkan. Ini bukan hadis, ini bukan hadis, ini bukan hadis, ini bukan agama, ini bukan agama, ini bukan agama, ini bukan dari Islam, ini bukan dari Islam, ini bid'atun muhdatsah, ini maudhu palsu, ini dimasuk-masukkan dalam Islam sampai bersih kembali. Ini riwayat yang sahih. Ini makna tajdid. Makna mujaddid, memperbaharui, artinya apa yang sudah kotor tadi dibersihkan kembali menjadi jernih. Ini Islam yang benar. Jangan khawatir. Setiap zaman akan ada ulama yang Allah bangkitkan. Kapan berakhir? Berakhirnya dengan berakhirnya dunia ini. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Siapa mereka? Para imam-imam ahlus sunnah, para mujaddid-mujaddid yang berupaya memulihkan Islam kembali dan kemudian menerangkan sesuatu yang mencampurinya, yang ternyata bukan dari Islam. Riwayat-riwayat yang dhaif, pemahaman-pemahaman yang sesat, menyimpang, dibersihkan sehingga menjadi baru kembali. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hanya saja yaqillu fi zamanin wa yakthuru fi zaman. Kadang banyak di satu zaman, kadang sedikit di zaman lain. Arti itu saja. Adanya selalu ada. Kata Nabi, la tazal, tidak pernah bergeser, tidak pernah hilang, akan tetap ada. Tetapi kadang di zaman fulani sedikit, di zaman berikutnya jadi banyak, di zaman mendatang jadi sedikit lagi, mungkin terjadi. Atau sedikit di satu tempat, banyak di tempat lain. Dan demikianlah keadaannya, tetapi tetap ada. Qala al-Khatib al-Baghdadi, yang berikutnya ulama yang memang pakarnya dalam masalah rijalul hadis adalah Khatib al-Baghdadi dalam kifayah fi ilmi riwayah. Menukil ucapan Sufyan ibn Uyainah, imam al-hadis rahimahullah, qala lahu akhuhu, saudaranya berkata, hadithum bighairi isnad, sampaikan pada mereka, enggak usah pakai sana, sampaikan saja pada mereka. Faqala Sufyan, maka Sufyan Ibnu Uyainah berkata, "Unzuru ila hadha, lihatlah pada orang ini, ya'muruni an as'ad fawqal baiti bighairi darajah." Lihatlah pada orang ini, menyuruh aku untuk naik ke atap rumah tanpa tangga. Bagaimana mungkin? Lihatlah orang ini, menyuruh aku untuk naik di atap rumah tanpa tangga. Apa bisa? Maksudnya, menyuruh mengatakan qala Rasulullah tanpa sandal. Aku enggak dengar langsung. Aku dengar dari si fulan. Maka aku katakan, haddatsana fulan. Fulan tidak mendengar dari Nabi, mendengarnya dari si Allan. Maka dia berkata, haddatsana Allan. Wa Allan mendengarkan dari sahabat, tidak langsung dari Nabi. Maka berkata sahabat fulan. Dan sahabat menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Maka secara jujur seorang rawi akan berkata, haddatsana fulan an Allah, an sahabah, an Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa beliau berkata begini, begini, begini. Walhamdulillah, sangat, sangat, sangat otentik. Dan agama terjaga dengan sanad. Agama terjaga dengan sanad. Wahakadha tara ayyuhal qari al-karim, demikianlah kamu lihat wahai para hadirin, bahwa mereka para ahlul hadis, para ulama menyatakan pentingnya sanad dan keutamaan para rawi-rawi hadis. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahdini wa hdi muslimina ila sawa'is sabil. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, terangkanlah pada kami yang hak itu hak, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan jelaskan pada kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk menghindarinya. Islam. Kalau ada waktu kebaca. Assalamualaikum. Assalamualaikum.